Malam yang indah bertabur barokah, kini umurmu bertambah, tutur sapamu sejuk bagai embun. Guruku selamat ulang tahun. Malam yang indah bertabur barokah, kini syukur adanya syukur. Haji Ahmad, Abu Abad Ahmad.